Mitra Bisnis, perilaku anggota pansus angket kasus Bank Senturi dinilai telah keluar dari koridor etika dan pedoman perilaku anggota DPR. Pejabat yang datang memenuhi panggilan kadang diperlakukan seperti pesakitan, padahal mereka bukan tersangka atau terpidana. Selain itu, dalam tayangan langsung di televisi bisa kita lihat sering terlontar kata-kata yang tidak pantas dalam forum terhormat seperti itu. Bahkan tak jarang, kata-kata kasar terlontar saat terjadi perdebatan keras antar sesama anggota DPR. Apakah ini seperti menunjukkan kebenaran dari ungkapan yang pernah dilontarkan almarhum Gus Dur, bahwa DPR seperti taman kanak-kanak? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Dewan Penasehat Asperindo, Johari Zain. Pak Johari, bagaimana komentar Anda? Memang ya, tingkat kesadaran tentang etika itu di masyarakat kita lah secara umum juga sudah ada apa ya, pengikisan yang sehingga mungkin kurang terjaga selama ini. Ini kan juga hasil dari proses lingkungan, proses pendidikan sepanjang kehidupannya gitu ya. Jadi berpolitik terutama anggota DPR kita kan sudah melalui satu proses sampai bisa duduk di sana. Itu telah menjadi proses pendewasaan lah harusnya. Tapi karena keterbiasaan berpolitik yang in cara-cara yang tidak etis itu sudah menjadi perilaku yang biasa, itu terlihat ketika mereka sudah duduk di sana pun sudah tidak bisa menjaga etika-etika itu. Nah, ini saya pikir harusnya ada introspeksi lah dari semua pihak, baik dari partai sendiri terutama maupun DPR sendiri, sehingga adanya pemahaman yang lebih baik ke depannya di dalam mewakili rakyat kan gitu. Rakyat sakit ya, mungkin merasa sedih kalau melihat wakilnya itu mewakili mereka dengan cara seperti itu. Kenapa pada era Orde Baru kita tidak pernah melihat perilaku seperti itu? Kita lebih baik membandingkan dengan apa yang ada di negara lain seperti yang terjadi di beberapa negara maju ya. Kita juga melihat adanya perdebatan yang sangat keras tapi tetap dalam koridor etika dan ilmu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan harusnya kita berkata ke sana, bukannya kepada zaman yang dulu barangkali, karena yang dulu kan juga prosesnya ada satu kondisi tertentu ya yang mungkin tidak bisa lebih vokal misalnya. Tapi sekarang boleh saja berbeda pendapat, boleh vokal, tapi tentu saja dengan bahasa yang baik. Itu saja saya pikir koridornya masih di etika. Perlu nggak partainya memberi teguran atau sanksi pada anggotanya yang tidak tahu etika itu? Betul, jadi harusnya partai itu sering merasa bertanggung jawab atas wakil yang mereka sudah tempatkan di dalam DPR. Dan adalah pada posisinya partai melakukan introspeksi dan melakukan perbaikan ke dalam. Karena kalau tidak, justru nanti partainya juga akan terbawa-bawa menjadi partai yang mungkin dalam tanda kutip partai preman-preman di situ. Nah, ini harusnya dipelajari karena kan pemilu akan terjadi lagi berapa tahun kemudian. Partai itu tentu tidak akan mendapat simpati dari masyarakat. Demikian Johari Zain dan saya Rizal Andika.